Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah melewati poin demi poin. Mudah-mudahan dari poin-poin yang beliau sebutkan memberikan manfaat yang besar dan memberikan tentunya faedah ilmu bagi kita semuanya. Terakhir kita mengambil poin yang ke-18. Adapun poin ke-19 sebelumnya sudah kita baca. Sementara poin yang ke-20 kita insyaallah taala tawakufkan dulu. Kita pindah ke poin 2 atau kita masuk ke dalam poin 21. Qala rahimahullahu taala faslun. Yu'khadhu min nahyillah an-nikahil musyrikah wa inkah al-mu'minin al-mu'min lil musyrikah wa inkahil mu'min lil musyrikah wa ta'lilullah lidhalika annahu yambagi ikhtiyaru al-khulata wal ashab as-salihin annahu yambagi ikhtiyarul khulata'i wal ashab as-salihin. Fasal, diambil faedah dan diambil keterangan ilmu dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala menikahi wanita musyrikah ataupun pernikahan seorang mukmin terhadap wanita musyrikah, dan yang menjadi alasan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini bahwasanya sepantasnya dipilih siapa teman bergaul dan dipilih teman ataupun kawan dari orang-orang yang saleh. Alladzina yad'una ilal jannah, yang mereka orang-orang yang saleh, kawan-kawan yang saleh, teman-teman yang saleh, mereka mengajak kepada surga Allah, baik dengan biakwalihim wa af'alihim, baik dengan perkataan mereka ataupun perbuatan mereka. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, tentunya di dalam ayat adanya larangan seorang mukmin menikahi seorang musyrikah, dan begitu pula diharamkan dan dianggap tidak sah pernikahannya seorang musyrik menikah dengan wanita mukminah. Tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang, Allah mengharamkan, bahkan sampai kepada tidak sahnya pernikahan. Hal ini tidak semata-mata larangan, tetapi di sana ada suatu yang besar dari urusan hamba-hamba Allah. Yaitu Allah menyebutkan alasannya sebagaimana disebutkan di sini, ta'lilullah lidzalika, bahwasanya sepantasnya seseorang memilih teman bergaul atau kawan bergaul yang bagi ikhtiar al-khulata'i. Al-khulata'i yaitu mereka yang kita ajak bergaul. Jadi sepantasnya kita ikhtiar al-khulata'i dan ikhtiar al-ashab as-salihin. Sepantasnya kita memilih dari teman-teman yang saleh, kawan-kawan yang saleh. Kenapa demikian? Karena mereka, kawan-kawan yang saleh, teman-teman yang saleh, ini akan membawa kita, menggiring kita dengan perkataan mereka dan perbuatan mereka kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh. Tentunya kalau mereka kawan secara umum, dengan makna umum kawan ataupun teman, dipilih orang yang soleh, orang yang baik, maka demikian dia teman hidup kita, yaitu suami memilih istri atau calon istri, seorang laki-laki memilih calon istrinya dan seorang perempuan memilih calon suaminya yang itu temannya nantinya. Sehingga kalau dia memilih bukan orang yang saleh, bahkan dia itu adalah orang kafir, akan merusaknya, akan membawanya bukan kepada surga, tetapi akan membawanya kepada neraka wal'iyadzu billah. Jadi kalau teman secara umum tidak boleh kita memilih teman yang jelek, tidak boleh kita memilih teman yang bukan dari orang-orang saleh, maka demikian dengan suami ataupun istri, tidak boleh kita pilih dari orang-orang yang jelek ataupun orang yang tidak beragama dengan agama kita. Karena tentunya ketika mereka tidak berjalan di atas kesolehan agama, sangat dipastikan mereka akan membawa kita kepada agama mereka, membawa kita kepada kejelekan yang mereka inginkan. Wallahul musta'an. Jadi annahu yang bagi ikhtiarul khulata wal ashabis salihin alladzina yad'una ilal jannah bi aqwalihim wa af'alihim, yang mereka akan membawa kita kepada surga Allah dengan perkataan mereka dan perbuatan mereka, wa tajannub, wa tajannubu diddihim minal asyrar, dan sepantasnya kita menjauhi lawan dari orang-orang saleh. Diddihim, lawan dari orang-orang saleh, dari al-asyrar, dari orang-orang yang jelek ataupun orang-orang yang rusak. Alladzina yad'una ilan nar, yang mereka membawa kita kepada neraka, bihalihim wa maqalihim, dengan perkataan, dengan keadaan mereka dan dengan perkataan mereka akan membawa kita kepada neraka dengan keadaan mereka dan perkataan mereka. Kita ketika berkawan dengan orang-orang yang jelek, kalaupun dia tidak mengajak secara perkataan, ayo sini ikut saya melakukan perbuatan ini. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan jelek, kita terpanggil dengan sendirinya untuk bersama-sama dengan mereka, berserikat dengan mereka dalam melakukan perbuatan jelek tersebut. Terlebih lagi, kita akan dianggap tidak loyal bersama mereka karena mereka tidak mendapatkan kehadiran kita, tidak mendapatkan dukungan kita terhadap perbuatan mereka yang jelek. Sehingga sulit bagi kita untuk tidak ikut bersama mereka. Demikian terlebih ketika mereka mengajak dengan terang-terangan, ayo ke sini, mari ke sini, kita lakukan hal ini. Dari apa yang tentunya diharamkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya orang jelek atau orang yang didapatkan padanya kerusakan dari sisi agamanya, dari sisi adabnya, akhlaknya, dia adalah orang yang berbuat kefasikan misalnya, dia tentunya tidak akan mengajak kepada kebaikan. Tentunya dia pasti mengajak kepada kejelekan yang dia inginkan. Wallahul musta'an. Karena itu memilih teman, sebaik-baik teman, kawan, sebaik-baik kawan yang membawa kita kepada surga Allah, bukan yang membawa kita kepada kejelekan. Ayat yang berkaitan dengan ini adalah ayat menikahi musyrikah, yang tentunya faedah yang didapatkan dari keterangan di sini, apa yang beliau sampaikan, yaitu memilih kawan dengan baik. Secara khusus memilih teman hidup atau kawan hidup kita ini, yaitu suami kita atau istri kita yang akan berjalan bersama kita nantinya. Walau kanu dzawi jahin wa amwalin wa abha, walau kanal awwaluna fuqara wala jaha lahum wala qadra 'inda katsirin minan nas, لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالآكل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت فتخير atau fatakhuyru al-khulata'i wal-ashab min shimil ulil albab. Fatakhuyru al-khulata' wal-ashab min shimi ulil albab. Menjauhi mereka orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak ini, walau kanu dzawi jahin. Kita lanjutkan, alladzina yad'una ilan nar bihalihim wa maqalihim, walau kanu dzawi jahin wa amwalin wa abha. Walaupun mereka dari orang-orang yang jelek ini, dzawijah, orang yang memiliki kemuliaan atau kedudukan, maaf. Orang yang memiliki kedudukan, wa amwal, orang yang memiliki harta, wa abha, orang yang memiliki kemuliaan. Jadi walaupun mereka ternyata orang-orang yang hebat dari sisi dunianya, memiliki harta, kedudukan, kemuliaan di hadapan, di tengah-tengah manusia, di sisi manusia, di hadapan manusia. Tetapi mereka adalah orang yang tidak memiliki agama, tidak memiliki kebaikan agama. Maka kita pun mesti menjauhinya dan tidak menjadikan mereka sebagai teman kita, apalagi sebagai suami ataupun istri. Walau kanal awwalun, walaupun yang kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang saleh, yang kita pilih sebagai kawan ataupun teman, al-awwalun, ternyata mereka adalah fuqara. Ternyata mereka adalah orang yang walajah. Fuqara dan walajah. Mereka tidak memiliki kedudukan di sisi manusia lahum. Wala qadra inda kathirin minan nas, dan tidak ada kadarnya dari sisi harta, dari sisi kemuliaan di sisi manusia dalam pandangan mereka. Tetapi ternyata dia adalah orang yang memiliki agama, orang yang beriman. Maka itu lebih baik, itu lebih utama, dan itu lebih selamat. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing ketika seorang ingin mencari teman hidupnya dari wanita, kata beliau, fadhfir bidzatiddin aw bidzatiddin, fadhfar bidzatiddin, pilihlah dari orang yang memiliki agama. Pilihlah dari orang yang memiliki agama. Karena dengan dia memiliki agama, dia akan bisa memberikan kebaikan, kebahagiaan kepada temannya. Demikian. Lianna ikhtiar qala rahimahullah, lianna ikhtiar as-sa'adah al-abadiyah aula bil akil. Dikarenakan memilih kebahagiaan yang abadi itu lebih utama bagi orang yang berakal, yaitu dia pilih istri ataupun suami yang dengannya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan nantinya di akhirat. Karena orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian saling membimbing di jalan Allah, almar'u ma'a man ahabba, seorang akan bersama dengan siapa yang dicintai nantinya. Sehingga dengan nas pula bahwa nanti mereka orang-orang yang berumah tangga di dunia ini, bersuami orang-orang yang suami istri di dunia ini, kalau mereka diberikan taufik oleh Allah dengan kebaikan di dunia ini sehingga mereka pun diwafatkan oleh Allah, mereka akan dikumpulkan kembali bersama oleh Allah di hari kemudian, di akhirat nanti. Yang keadaannya mereka berbeda dengan keadaan mereka di dunia. Sebagaimana nantinya akan kita dapatkan keterangannya dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang berkaitan dengan penghuni surga. Jadi, memilih kebahagiaan yang abadi lebih utama bagi orang yang berakal min husuli hadzin ajil, dari semata-mata memperoleh bahagian yang disegerakan, yuqib, yang dia nantinya mendapatkan iqab. Azam al-hasrah, dengan sebesar-besarnya penyesalan, dengan sebesar-besarnya penyesalan dan dengan sebesar-besarnya pula al-faut, sebesar-besarnya keterluputan dari segala macam bentuk kebaikan, yaitu nantinya di akhirat dia akan merugi dan dia akan terluputkan dari apa yang seharusnya dia dapatkan di akhirat dari kebaikan-kebaikan. Fatu khuy na'am, fatu khuyur al-khulata, atau fata khayyur, fata khayyurul khulata, maka memilih kawan bergaul, wal ashab, memilih teman-teman bergaul, min syimil ulil albab, dari sifatnya orang yang memiliki akal, atau merupakan prinsip dari orang-orang yang memiliki akal. Jadi orang yang berakal selalu akan memilih siapa temannya, memilah dan memilih, menyaring siapa yang dia berteman dengannya. Tidak semua dia jadikan teman, dia jadikan kawan. Demikian pula dia memilih siapa yang paling terbaik untuk teman hidupnya, yaitu suaminya ataupun istrinya. Karena ini akan menentukan perjalanannya. Qurana usu, teman yang jelek pastinya akan membawa dan menggiring kepada kejelekan, itu pasti. Jangankan dia dari orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang memiliki ilmu sekalipun, kalau dia memilih teman-teman yang jelek, maka dia akan dipalingkan dari kebaikan, bahkan dipalingkan dari ilmu yang membimbing dia kepada ketakwaan, dipalingkan dia dari ilmu tersebut. Sehingga itu tentunya larangan Allah, bukan semata-mata larangan, tetapi di sana ada faedah yang besar, menjaga hamba-hambanya agar tetap berjalan di atas agama Allah dan lurus dan beristiqamah di atas agama Allah, karena teman-teman yang jelek akan menyimpangkannya. Demikian suami, demikian istri, yang mereka betul-betul adalah teman yang dekat bagi seseorang, teman hidupnya di dunia ini. Demikian kalau Allah kemudian nantinya mengkaruniakan kepada mereka pertemuan di hari akhirat, mereka lagi, mereka juga adalah teman, yaitu suami istri yang dipertemukan di akhirat dengan keindahan dan kebahagiaan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah faedah. Kalau ini adalah babnya, bab pernikahan, sebagaimana diinginkan dengannya ayat-ayat pernikahan, dilarangnya kita menikah dengan wanita musyrikah, dan perempuan mukminah dilarang menerima pinangan laki-laki musyrik atau kafir, bahkan dianggap tidak sah pernikahan mereka. Tapi di sana memberikan banyak keterangan, banyak faedah, di antaranya apa yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan menjaga kita semuanya dari segala macam bentuk penyimpangan. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.